sendiri. Kamu jangan sedih, jangan galau, jangan pusing, jangan dipikirin. Ayo kita happy happy, kita goyang di wajah kanan kiri kanan kiri. Terima kasih. Yeah.